الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Melanjutkan bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wa syafqati alaihim wa rahmatihim, di hadis-hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Hak seorang muslim, hak di sini nanti ada yang menunjukkan kepada wajib dan ada yang menunjukkan kepada sunnah. Hakku muslim adal muslim khamsun, hak seorang muslim yang wajib atau yang mesti dipenuhi kepada muslim lainnya, sebenarnya tidak hanya terbatas pada lima. Dalam hadis ini disebutkan khamsun, ada lima. Dalam riwayat lain disebutkan sittun, ada enam. Hak muslim dengan muslim lainnya teramat banyak. Ini hanyalah penyebutan beberapa bagian dari sekian banyak hak muslim terhadap muslim lainnya, agar mudah dihafal, mudah diingat-ingat, dan mudah untuk diamalkan. Apalagi poin-poin yang akan disebutkan ini adalah amat akrab pada keseharian kita. Nah, ini akrab dalam keseharian kita. Oleh karena itu Rasulullah menekankan ini ada lima. Dalam riwayat lain menyebutkan ada enam. Raddussalam, raddussalam, yaitu menjawab salam. Kalau dalam riwayat lain disebutkan, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kalian bertemu dengannya maka bersalamlah kepadanya. Ya, ini adalah hak muslim terhadap muslim lainnya. Pertama, yang terkait dengan hukum salam, memberi salam hukumnya sunnah. Memberi salam hukumnya sunnah mu'akkad. Setiap kali kita muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap ketemu seorang muslim. Adapun menjawab salam, maka hukumnya adalah wajib. Menjawab salam adalah hukumnya wajib. Ya, karena dalam hadis lain ada penekanan bahwasanya kewajiban muslim atas muslim lainnya, salah satu di antaranya adalah menjawab salam. Ya. Kemudian dalam memberikan salam juga memiliki banyak aturan. Hanya aturan. Nanti ada adab-adab tertentu yang berjalan kaki memberikan salam kepada yang duduk. Jadi ada orang duduk, kita lewat, kita ucapkan assalamualaikum. Ya, bukan yang duduk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya. Yang naik motor, naik kendaraan, mengucapkan salam kepada yang sedang jalan kaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah. Ya, seperti itu. Kemudian, yang naik mobil, kalau sama-sama naik kendaraannya. Ya, yang naik mobil, pokoknya yang tingkatannya lebih di atas. Ya. Maka ia memberikan salam kepada saudaranya tersebut. Ya. Begitu juga orang yang hendak masuk rumah, maka dia mengucapkan atau memberikan salam. Begitu juga yang telepon. Ya. Masuk mamanya. Bukan yang nerima. Assalamualaikum. Enggak. Masuk. Assalamualaikum. Ya, kalau kita bilang aja, ini siapa ya? Ya, atau ya. Ya, assalamualaikum. Jadi kita kasih kode ibaratnya untuk pintu rumah. Ya. Assalamualaikum. Siapa? Ah, baru sebut nama. Ya, kalau sekarang tidak perlu. Orang sudah tahu. Ya, ada yang mengetuk, langsung ada namanya. Ya, tapi yang mengetuk ini hendaknya mengucapkan salam. Jadi yang ditelepon itu yang menunggu salam yang memberikan telepon nanti, ya, yang menghubungi. Ya, baik. Kemudian untuk urusan salam ini, ya, ada lagi yang terkait dengan apakah kita perlu memberikan salam ke ahli bid'ah atau bukan ahli bid'ah atau sebagainya. Bolehkah saya tidak memberikan salam kepada orang yang sedang marah kepadanya? Ya. Yang jelas tentang memberikan salam kepada orang kafir tidak boleh. Pada orang kafir tidak boleh mendahului orang kafir dengan ucapan salam. Tahu ada orang Cina yang Kristen, tak boleh datang ke tokonya, assalamualaikum kong. Ya, tidak boleh. Tidak. Jadi kita datang langsung tanyakan obat apa yang kita inginkan. Ya. Baik. Begitu juga memberikan salam. Ya, memberikan salam kepada ahli bidah. Kalau diperkirakan ahli bidah ini ahli maksiat, bawanya dia perokok, bawanya. Ya, rokok. Ini memang kalau kita tidak mengucapkan salam kepadanya, kalau ada maslahat, dihajar istilahnya. Ini kalau tidak tak salam ini mungkin dia merasa salah ini. Ya. Tapi kalau kita tidak mengucapkan salam, dia semakin menjadi-jadi. Ya, ingat istilah hajar ini mendiamkan seseorang itu kaidah-kaidah. Ada pemahaman-pemahaman tersendiri, fikih tersendiri. Tidak main asal hajar saja. Wah, ini tak diamkan, ini tak diamkan. Tidak boleh. Jadi lihat keadaannya. Kalau diperkirakan dia bisa rujuk kepada kebenaran dengan pendiaman kita, maka alangkah nikmatnya. Tetapi kalau ia tetap berkubang dalam kemaksiatannya, maka tidak ada masalah kita mengucapkan salam kepadanya. Ya, itu. Jadi ahli bid'ah, apapun, ahli maksiat, kita tetap mengucapkan salam kepadanya. Kemudian, jika saya marah kepada seseorang, apakah ya namanya juga manusia, ya umpamanya saya ada masalah dengan si fulan, akhirnya saya berencana untuk memboikotnya, saya tidak mau menegur siapa, maka kita katakan ini diperbolehkan, tidak ada masalah, tetapi jangan lebih dari 3 hari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi diberi toleran. Ya, ada toleransi dalam urusan ini. Ya wis 3 hari. Tapi jangan lebih dari itu. Ya. Itu tentang salam. Lalu bagaimana hukum mengucapkan salam kepada para wanita? Ya. Kita bahas ini karena ini penting. Ya, mamanya teman kuliah ketemu. Ya, atau tetangga pas naik sepeda, tetangga kos, atau tetangga rumah dan sebagainya. Ya, kita akan membahas di sini, asalkan aman dari fitnah, maka hal itu tidak mengapa. Ya, memberikan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Asal aman dari fitnah. Ya. Kita mulai penyebutan ini aman dari fitnah karena ingat hukum asal itu adalah memberikan salam tanpa harus membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Ya, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya laki-laki boleh memberikan salam kepada wanita asing, wanita asing maksudnya di sini yang tidak memiliki ikatan mahram, bukan orang barat maksudnya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman. Pernah lewat masjid. Pernah melewati masjid. Ini Asma binti Yazid yang bercerita. Wa usbatun minan nisa qu'ud. Sementara wanita-wanita ada duduk di masjid. Rasul melewatinya. Fa alwa biyadihi bitaslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat dengan tangan. Assalamualaikum. Ya, beri isyarat kepada para wanita. Assalamualaikum. Kemudian mereka pun menjawab salam tersebut. Hadis ini hasan li ghairihi. Ya. Jadi boleh laki-laki memberikan salam kepada wanita asalkan aman dari fitnah. Ya. Begitu juga Asma menceritakan bahwa rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatinya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami waktu itu. Ya, juga hadis ini adalah hadis Aisyah. Begitu juga Jibril alaihi salam pernah nitip salam kepada Aisyah. Ya, Ahmad nitip salam kepada Aisyah. Rasulullah menyampaikan, "Ya Rasulullah, ya Aisyah, sesungguhnya Jibril nitip salam pada sampean." Ya, makanya Aisyah menjawab, "Wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh." Wa alaihi salam. Berarti boleh nitip salam. Ya, nitip salam kepada perempuan. Loh, Jibril masa laki-laki sih? Pada sebagian ulama. Ya, kata ulama lain menjawab seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Ya, Jibril adalah laki-laki karena setiap kali Jibril mendatangi Muhammad dalam bentuk apa? Laki-laki." Ya, kadang berbentuk Jahya Al-Kalabi, kadang berbentuk itu dan sebagainya. Jadi yang menitipkan salam kepada Aisyah. Jadi asal aman dari fitnah tidak ada masalah. Nanti sampaikan salamnya kepada ummu ini ya. Sampaikan salam kepada istri kamu ya. Tidak ada masalah. Asal aman dari fitnah. Ya. Maksudnya aman dari fitnah sini gimana sih maksudnya? Ya. Maksudnya aman dari fitnah gimana? Ya. Ya, maksudnya aman dari fitnah ya biasa umpamanya ada ikhwah biasa bilang, "Ustaz, saya kadang menyampaikan salam kepada dia, cuma saya takut dia salah paham nanti. Dipikirnya saya ada mau dengan dia." Nah, kalau Anda sudah punya perasaan seperti itu, maka lebih baik jangan ucapkan salam. Ya, begitu juga para wanita. Ya, laki-laki kadang ada yang cuma iseng toh, "Assalamualaikum." Ada dia, kadang ya, "Assalamualaikum." Sering itu is. Ya, sering itu. Dan ketahuilah wahai para wanita, kalau kalian mengucapkan salam kepada laki-laki, oh saya boleh mengucapkan, memberitahukan apa, laki-laki dan perempuan memberikan salam kepada laki-laki, ya sebaliknya. Ya, wahai laki-laki, jika perempuan ada menyenangi kalian, lalu kalian mengucapkan salam kepadanya, hatinya berbunga-bunga. Ketahuilah, hatinya berbunga-bunga. Saya tahu tentang urusan ini, saya tahu tentang keadaan wanita. Ya, oleh karena itu kalian lihatlah. Lihat, ini tidak aman ini. Anda bisa membedakan sendiri. Umpamanya kalian lagi naik sepeda, ketemu dengan ada ibu bakulan jual sayur. Kalian, "Assalamualaikum." Anda merasa tidak aman dalam hati mengucapkan salam kepadanya. Ya kan? Tapi beda dengan Anda ketemu dengan wanita yang kalian selama ini taksir umpamanya. Ya, Anda berminat dengan dia. Dan seterusnya. Kemudian Anda ucapkan salam. Ya, dengan harapan itu dan ini. Maka Anda tidak diperkenankan memberikan salam dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi perhatikan keadaannya sebaik-baiknya. Ya, ibu-ibu tetangga kita, mamanya yang tua-tua, kita ketemu, assalamualaikum, salamatullah. Anda sendiri mengetahui bagaimana dalam hati Anda. Ya, tapi berbeda dengan apa? Dengan yang lainnya. Jika Anda sudah punya ketertarikan dengan seseorang, lalu Anda mengucapkan salam, maka hal ini dapat menimbulkan mafsadat-mafsadat tertentu. Ya. Baik. Bagaimana sebaliknya? Perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki. Bapak ketemu di jalan, assalamualaikum. Ya, oh senang laki-laki. Waalaikumsalam. Waduh, saya tadi kasih salam, rek, katanya. Ya. Walau para wanita, laki-laki seperti itu. Ya. Kalau ada wanita-wanita yang cantik, umpamanya mengucapkan salam, pasti dia akan cerita kawan-kawannya. Tadi aku diberikan salam, loh. Ya, itu sudah sering, itu. Ya. Makanya hati-hati, wahai para wanita, memberikan salam kepada setiap laki-laki. Lihat, bisa menimbulkan fitnah atau tidak. Tapi hukum asal, wanita boleh saja mengucapkan salam kepada laki-laki. Maka dengarlah riwayat Muslim berikut ini. An Ummu Halid, dari Ummu Halid bin Abi Talib. Ya, anak perempuannya Abu Talib. Anak perempuan Abu Talib. Berarti apa? Kalau dengan Rasulullah ini apa berarti? Misanan. Misanan. Ya. Misanan itu bukan mahram. Ya. Kalau dengan misanan sampai ada hati juga tetap tidak boleh untuk mengucapkan salam jika nanti bisa menimbulkan fitnah. Nah, Ummu Hani binti Abi Thalib taqul. Ya, binti Abi Thalib berkata, "Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang berkunjung ke rumah Rasulullah. Amul Fathi, waktu itu Fathul Makkah. Fawajadtu yaghtasilu, aku mendapatkan beliau sedang mandi. Wa Fatimatu ibnatahu tasturuhu, sementara Fatimah putrinya sedang menutupi beliau, menghalangi beliau sedang mandi. Ya, boleh anak perempuan menghalangi bapaknya yang sedang mandi. Kalau tidak ada tabir, penghalang. Ya, dia sebagai penghalangnya dan sebagainya. Ya. Baik. Fasallamtu alaihi, ingat menggunakan kalimat alaihi, aku ucapkan salam kepada Rasulullah alaihi, bukan alaiha, bukan kepada Fatimah waktu itu. Aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala man? Mana hadhi? Ini siapa? Siapa itu? Faqultu ana Ummu Hani. Saya Ummu Hani binti Abi Thalib, putrinya Abu Thalib. Faqala marhaban bi Ummi Hani. Ya marhab, marhaban. Nah, jadi marhaban itu artinya selamat datang. Nah, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, kita ucapkan ahlan wa marhaban. Selamat datang. Ya marhab. Ya. Dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima dan menjawab salam seorang wanita. Kalau tidak boleh perempuan mensalami laki-laki, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita tersebut untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Ya. Hadis ini riwayat Muslim. Baik. Jadi sebaliknya, perempuan pun boleh mengucapkan salam kepada laki-laki. Tapi yang jelas, kata ulama, berikan catatan di sana, asalkan aman dari fitnah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang terkait tentang itu. Tetapi kami cukupkan dengan hadis itu sebagai perwakilan bahwasanya bolehnya laki-laki memberikan salam kepada wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita memberikan salam kepada laki-laki. Ya, itu tentang memberikan salam. Juga disyariatkan, dianjurkan untuk nitip salam. Ya, sering-seringlah nitip salam. Ini juga disyariatkan, menitip salam. Sampai Jibril pun menitipkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian, jika kita maksudkan di sini bolehnya memberikan salam, tidak mesti berarti bermakna boleh jabat tangan. Ya. Jadi assalamualaikum tidak mesti harus dengan jabat tangan. Ya, jadi apalagi berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka ini hukumannya berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyut 'ala fi ra'si ahadikum bi mihyatin Kalau seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan besi atau jarum yang panas, min hadid, dari besi, ada lebih bagus baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ya, jadi ucapkan aja salam, tidak mesti harus dengan jabat jabat tangan. Ya, pokoknya ada menutup pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya tamu kita mengulurkan tangan. Ya, waalaikumsalam. Monggo, monggo. Langsung, langsung, monggo. Monggo binara langsung. Ya, gitu aja langsung. Ya, jadi seakan-akan tidak ada apa-apa. Suruh masuk langsung. Ya. Baik. Itu tentang memberikan salam. Sementara menjawab salam, seperti yang sudah singgung sebelumnya, bahwa menjawab salam itu wahai kaum muslimin adalah wajib hukumnya. Menjawab salam adalah wajib hukumnya. Hak muslim terhadap muslim lainnya adalah menjawab salam. Ya. Saya khawatir nanti kalau terlalu mengupas panjang tentang salam, yang lainnya tidak terkupas antara waktunya yang tidak begitu lama. Oleh karena itu ringkasan tentang salam. Ringkasan tentang salam. Ya, baik. Wa iyadatul mariyud, mengunjungi orang sakit. Ya, tidak menggunakan kalimat ziarah, tapi iyadah. Ada ya'udu. Karena orang sakit itu tidak dikunjungi cuma sekali. Jadi perlu ada kunjung beberapa kali. Jadi tidak cukup sekali. Iyadatul mariyud, mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit wahai kaum muslimin adalah merupakan salah satu hak dari hak-hak kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang sakit itu wajib untuk dikunjungi, fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kita tidak diperkenankan, saudara kita sudah tidak hadir di masjid berapa hari, kita tidak pernah bertanya-tanya kenapa orang itu tidak ini ya, tidak ke masjid. Ya, mestinya ditanyakan, kemana orangnya? Mungkinkah dia sakit dan sebagainya. Ya, mengunjungi orang sakit wahai kaum muslimin amat besar faedahnya. Apalagi dalam hadis-hadis disebutkan, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka ia seakan-akan berada di dalam apa? Di dalam taman-taman surga. Ya, mengunjungi orang sakit wahai kaum muslimin memiliki adab-adab tertentu. Salah satu di antara adabnya dari sekian banyak adab. Pertama, ya, hendaklah sang pengunjung ya mengetahui waktu yang tepat dalam mengunjungi orang sakit. Jangan waktu tidurnya kita kadang berkunjung, waktu tidur siangnya, atau umpamanya pagi hari betul yang dia masih perlu bersiap-siap diri, bersihkan diri, kita datang. Ya, jangan tengah malam, waktu dia tidur malam kita datang untuk menjenguk. Ya, sebaiknya kita tidak melakukan hal itu. Kemudian, jangan mengunjungi orang sakit, jangan terlalu sering-sering. Ya, terus nanti orang yang sakit, ya ini sebentar datang lagi, sebentar datang lagi, ini datang lagi. Ya, kemudian yang ketiga, upayakan kalau mengunjungi orang sakit, ya jangan terlalu banyak tanya lah. Ya, semua dia kayak dokter aja. Ya, ditanya semua kayak wartawan nih pokoknya. Kamu apa? Oh ini, oh itu ya. Kalau ini gimana dan sebagainya. Ya. Tapi ya dilihat-lihat, sebab kadang ada orang sakit amat suka kalau ditanya. Ya, senang kalau ditanya dan sebagainya. Ya, tapi ada juga orang sakit jika terlalu banyak diajak ngomong, dia kesal sebenarnya. Ya. Baik, begitu juga kalau ke rumah sakit, ini mama sakit, yang bawa kunjungan jangan tak kampung. Ya. Karena kenapa? Kenapa? Karena kalau tak kampung, maksudnya tak RT semuanya datang, kasihan yang sakit. Ya, tidak bisa tidur dan sebagainya. Jadi diperhatikan keadaan orang yang sedang sakit. Ya. Apakah laki-laki boleh mengunjungi perempuan yang sedang sakit? Ya. Atau sebaliknya, perempuan mengunjungi laki-laki yang sedang sakit? Maka jawabnya dibolehkan karena hadis-hadis menunjukkan demikian. Iyadatul rajul lil mar'ah. Soal, hal yajuzu lil rajul an ya'uda al mar'ah idza maridat? Bolehkah laki-laki mengunjungi perempuan apabila perempuan itu sakit? Demikian pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Jami' Ahkamun Nisa. Jawab, nah, ya juz, ya boleh. Iza amanat al-fitnah, asal aman dari fitnah. Jadi semuanya aman dari fitnah. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Jabir dari Abdullah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menjenguk Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Faqala ma laka ya Ummu Sa'ib? Apa keadaanmu wahai Ummu Sa'ib? Faqala al-huma, panas ya Rasulullah. La barakallahu fi, tidak ada keberkahan pada penyakit panas. Faqala la tusabbil huma, jangan menghina sakit panas, jangan mencela sakit panas. Fa innahu tazhabu khataaya, karena demam itu bisa apa? Bisa menghilangkan atau menghapus kesalahan-kesalahan Bani Adam, anak-anak Adam, sebagaimana terhapusnya karat dari besi. Ya, bisa saja. Jadi jangan pernah, jadi kalau demam ya sudah, terima dengan baik, perlu datang ke rumah sakit untuk berobat. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah mengunjungi Ummu Ala ketika Ummu Ala sedang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya laki-laki pun boleh mengunjungi wanita. Ya, tapi tidak perlu bawa kembang. Ya, tidak perlu bawa kembang. Bawa kembang serakahan dan sebagainya. Tidak perlu bawa apel yang perlu. Bawa apel, rambutan kalau dia membutuhkan. Ya. Kemudian ya, apa perlu langsung Ustaz melihat? Ya, kita lihat keadaan orang sakit. Jadi sebagusnya perempuan itu terhijabi. Alangkah bagusnya kalau rumah sakit, kalau khusus untuk perempuan-perempuan, ya dia ada desainnya di hijab sendiri. Ya, kalau tidak salah saya pernah mengunjungi rumah sakit seperti itu. Adapun di rumah sakit umum sekarang, ya kalau kita masuk di ruang ekonomi umpamanya, kelas ekonomi, kita mengunjungi saudara kita, terbuka semuanya, terbuka. Kita lewat kanan kiri, ya akan terlihat pemandangan-pemandangan yang tidak semestinya untuk dilihat. Ya, alangkah bagusnya kalau seperti itu. Ya. Baik, bahkan ada salah seorang guru kami bercerita dulu ketika di Mesir, ada perempuan terkena penyakit, saya enggak tahu penyakit apa. Yang jelas penyakitnya parah. Ya. Dia sakitnya itu kata dokter, wah ini sudah enggak lama lagi bertahan ini. Dan kemudian kata sang yang sakit itu, perempuan itu diberitahu, apa permintaan terakhir sampean? Dia, saya mau pergi haji. Ya, mau pergi haji. Loh, pergi haji? Wong sudah diponis loh, bangkit dari ranjang bisa meninggal. Ya, karena saking parahnya, bangun dari ranjangnya bisa meninggal. Ya, kemudian kata dia, tapi saya mau haji. Ya, baiklah, akhirnya dipenuhi. Keluarga-keluarganya memenuhi. Ketika dia bangun dari ranjangnya, para dokter bertasbih, subhanallah, tidak ada apa-apa. Jadi dia akan ke ambulans, terus sampai ke bandara, terus sampai ke Saudi. Dia sempat tawaf, dia sempat sa'i, malah sempat ke Madinah. Ya. Setelah di Madinah, dia kembali ke Mesir. Dikembalikan ke rumah sakit, karena tidak mungkin dibawa ke rumah, parah betul. Ya. Setelah itu, dia setiap ada tamu, ini yang menceritakan, ada syekh yang menceritakan. Setiap ada tamu, itu disertakan kaset-kaset ini yang mengaji dan sebagainya. Di samping dia ada kotak amal. Ya, setiap ada orang mengunjungi dia, disuruh nyumbang untuk kepentingan masjid ini dan masjid itu. Subhanallah. Kadang sekali seminggu dia mengundang syekh-syekh besar untuk datang ke tempat dia untuk memberikan ceramah kepadanya. Ya, karena perhatian orang memang ya besar juga, karena dokter sudah memvonis waktu itu. Ya, bahwa dia sebentar lagi meninggal dunia. Nah, ada kesempatan saya kami datang ke sana, dia memberikan ceramah dan sebagainya, saya bersabar ini dan seterusnya. Ya, setelah berhaji dua minggu setelah balik dari haji, dia pun meninggal dunia. Nah, jadi orang sakit pun mesti diberi apa, semangat. Ya, karena orang sakit kedengan kita kunjungi, mungkin ada arahan-arahan yang kita beri. Bagi yang punya keahlian di bagian kesehatan, ada yang sakit, dan oh, sampean ini sakit ini, sampean ini dan sebagainya. Ya, yang punya sedikit ilmu ilmu pertukangan, bang, wah ini posisinya nggak tepat ini. Ya, ini harus dia ini. Ya, ya, artinya yang dagang bisa bawakan semacam buah-buahan atau diperbanyak jamunya. Ya, Sementara kita yang mengerti ilmu agama, kita lihat sampean sholatnya bagaimana. Ya, alhamdulillah Ustaz selama ini saya menjamak sholatnya plus dikosor. Loh, kok dikosor? Ya, dikosor Ustaz, kan orang sakit. Nah, kita katakan, wah keliru sampean. Ya, untuk kosor itu untuk siapa? Untuk musafir. Sampean ini haknya untuk jamak. Kecuali kalau sampean umpamanya ke rumah sakit Bondowoso, ya barulah sampean di sana untuk menjamak dan mengkosor sholat. Ya, ada orang sakit. Ya, sampean sholat apa enggak? Waduh, gimana caranya? Sholat Ustaz, orang sakit seperti ini mana sempat sholat? Nah, kita nasihati, oh begini caranya. Sakit itu tidak menghalangi untuk sholat. Ya, bisa dengan berbaring. Artinya apa? Mengunjungi orang sakit itu wahai kaum muslimin amat-amat banyak faedahnya. Jadi tergantung spesialis kita datang ke sana. Ya. Jadi kita memberikan nasihat apa yang kita tahu. Umpamanya ada orang sudah terlalu tidur miring ke sana terus, kita katakan Anda rubah posisinya dan sebagainya. Ya. Baik, itu mengunjungi orang sakit. Ya. Kita teruskan. Wa ittiba'ul janaiz, dan mengiringi jenazah. Ini adalah fardu kifayah. Mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah itu wahai kaum muslimin ada dua bentuk mengiringi jenazah. Umpamanya kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ahmad meninggal dunia. Oh, maaf kalau ada ini. Ya. Maka bersegeralah untuk ke rumah apa? Ke rumah sang mayit. Kesanalah. Kalau ternyata jam kantornya jam 7, ya jam 7 dan meninggalnya jam 6, kita kesana. Kesana, sekedar datang kesana untuk mensolati. Tidak sempat ke kuburan, pulanglah. Ini kata Rasulullah, sudah mendapatkan pahala satu kiraat. Ini bentuk apa? Mengiringi jenazah. Jadi dari rumah sampai menyaloti. Disolati. Ada bentuk mengiringi kedua. Dari menyolati, dari rumah menyolati, sampai kemana? Sampai ke kuburan. Sampai dimakamkan. Maka ini bentuk yang kedua. Kata Rasulullah, dia akan mendapatkan dua pahala kirat. Ya, dua kirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kirat itu, satu kirat itu seukuran apa sih? Katanya, sebesar gunung apa? Gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu ya gunung apa kalau di sini ya? Argopuro. Gunung Uhud itu mengelilingi Madinah. Ya. Ada gunung kecil tempat mana itu namanya Jabal Rumat. Rumat. Gunung tempat ke mana? Tapi kalau Jabal Uhud hampir mengelilingi apa? Mengelilingi Madinah. Nah, kalau kalian ada orang mati kemudian dibawa sampai ke pemakaman, maka dua kiamat. Abdullah bin Umar demi mendengar hadis ini, kata dia, ya kami telah menyanyiakan banyak apa? Banyak kirat. Kami telah banyak menyanyiakan kirat. Makanya tidak ada satu jenazah pun kecuali pasti Ibnu Umar sudah ada di sana. Ya, kalau kita kadang, ya inilah kekurangan kita. Nanti yang dekat-dekat rumah baru kita apa? Kita datangi. Tapi kalau kita lagi naik motor, ada orang berkumpul dan sebagainya, oh, kita gak mau berhenti. Ya. Cuma biasanya yang kita kenal aja untuk itu. Padahal sebenarnya mengiringi jenazah kepada orang tidak dikenal sekalipun, kalau kita punya waktu, maka upayakanlah untuk apa? Untuk menabung kirat sebanyak-banyaknya. Ya. Nanti akan kita bahas tentang ahkamul janaiz. Tampaknya para ikhwah panitia mengatakan, katanya insyaallah Ustaz, kita bikin daurah tentang apa? Tentang mengurus memandikan jenazah. Jadi enggak ada masalah. Kita akan bahas nanti. Ya. Kemudian wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Memenuhi undangan, bawahnya diundang untuk walimatul urs, ada walimah pernikah, maka mestinya dipenuhi. Di sini ada dua undangan, kami pisahkan. Menjawab undangan ini adalah wajib hukumnya. Memenuhi undangan adalah wajib hukumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'a'ukum ila al-walimah." Apabila kalian diundang kepada walimah, maka hendaklah ia datang. dalam riwayat yang lain, barang siapa yang tidak mendatangi walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada undangan mantenan, maka wajib didatangi. Demikian pendapat yang kuat dari sekian banyak pendapat ulama. Ya. Lalu bagaimana dengan undangan selain mantenan? Ya. Walimatul khitan. Ibn Taymiyyah ditanya tentang walimatul khitan. Dia mengatakan, barang siapa yang melakukan, lakukan. Siapa yang tidak melakukan, juga tidak ada masalah. Ya. Tapi sebenarnya dalam syariat tidak ada. Kami belum mendapatkan ada dalil tentang walimatul khitan. Belum mendapatkan. Ya, baik. Bagaimana dengan undangan rapat? Bagaimana dengan undangan? Ya, pokoknya undangan-undangan selain mantenan. Maka jawabnya, ulama-ulama, mayoritas ulama menjawab adalah sunnah, tidak wajib. Dalilnya yang memalingkan, bahwasanya seorang laki-laki Persia, Farisan, laki-laki Persia, dia ahli masak. Suatu hari dia membuatkan makanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan yang enak dan sedap. Kemudian dia datang ke rumah Rasulullah, dan berkata, ya Rasulullah, saya mengundang sampean untuk menikmati hidangan yang akan aku hidangkan untuk sampean. Monggo. Kemudian kata Rasulullah, wahadihi, kalau ini Aisyah ikut. Ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, sampean semata, sampean aja. Ya, kata Rasulullah, kalau begitulah, kena mau ikut. Ya, oh, murah undangan. Nah, diundang kedua kalinya, kata Rasulullah, wahadihi, ini istri saya. Ya, lah ya Rasulullah, sampean kok. Ya Rasulullah, kalau begitu lah, saya tidak ikut. Ya. Wah, coba lihat Rasulullah setia betul. Ya, dalam urusan ini pun untuk undangan. Ya. Diundang ketiga kalinya. Kata Rasulullah, wahadihi, ini ikut. Kata, ya Rasulullah, ya ikut juga. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut pergi ke tempat itu, kata Aisyah, dan aku saling dorong-mendorong dengan Rasulullah. Kadang Aisyah depan, Rasulullah mau di belakang. Jadi, kamu bilang, kamu duluan dan sebagainya. Ya. Ya, itulah salah satu apa bentuk rumah tangga Rasulullah, contoh kemesraan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Itu tentang apa? Menjawab undangan. Ya. Nanti masih ada pengembangan tentang menjawab undangan. Ini panjang permasalahannya. Tapi secara global seperti itu aja dulu. Ya. Wa tasmiyatul atis. Tasmiyatul atis itu seperti ini. Ada orang bersin. Kita apa? Orang itu macam alhamdulillah. Kita menjawab, ya hamukallah. Itu namanya tasmiyatul atis. Ya. Mendoakan orang yang bersin. Ya. Mendoakan orang yang bersin ini adalah hak seorang muslim yang juga mesti untuk dijalankan. Ya. Terus, bagaimana kalau seandainya ada orang bersin, asyik, dia diam. Apakah kita dianjurkan mengucapkan yarhamukallah? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya. Jadi kalau ada orang bersin tidak ucapkan alhamdulillah, maka tidak ucapkan yarhamukallah. Tidak ucapkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yarhamukallah bagi mereka yang mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau ada perempuan bersin umpamanya di balik tabir ini, umpamanya bersin, maka kita ramai-ramai menjawab apa? Yarhamukillah. Ya, yarhamukillah. Semoga Allah merahmatimu. Duh, apa boleh Ustaz, laki-laki dan perempuan? Kita katakan juga tidak ada masalah. Memang saya temukan ada nas-nas apa disandarkan kepada Imam Ahmad ya, tentang ada seorang perempuan bersin, lalu ada seorang menjawabnya. Kemudian sang imam mengatakan bahwa kamu adalah orang bodoh menjawab apa tasmiyatul atisnya perempuan. Tetapi tidak demikian, ada hadis sahih riwayat Muslim menunjukkan bahwa laki-laki boleh saja mengucapkan hal itu kepada wanita. Maka dengarkanlah baik-baik. An Abi Burdah qala, kata Abu Burdah, dakhaltu ala Abi Musa, saya masuk ke rumahnya Abi Musa al-As'ari. Wahwa, dan dia waktu itu ada di rumahnya bintu Al-Fadl bin Abbas, anak perempuan Fadl bin Abbas. Fa'atastu, Lalu aku bersin, kata Abu Burdah. Falam yusammitni. Abu Musa tidak menjawab, tidak mengucapkan yarhamukallah. Tiba gilirannya, ya, tiba gilirannya anak perempuan binti Fadl bin Abbas, anak perempuannya Fadl bin Abbas bersin. Fasammataha. Lalu dia mengucapkan yarhamukillah. Ya. Faraja'tu ila ummi. Kata Abu Burdah, aku balik ke rumah. Aku laporkan ke ibu saya. Bu. Ya. Tadi saya bersin enggak dijawab sama Abu Musa al-Asari. Kemudian, falamma jaa. Ketika ia datang, dia bertanya kepada siapa? Abu Musa. Katanya, "Ya Abu Musa, tadi anakku bersin, kamu tidak menjawabnya. Sementara itu anak perempuannya Fadl bersin, kamu menjawabnya. Kamu ucapkan yarhamukallah. Kenapa sih?" Katanya, "Karena anakmu itu atas dia bersin, tetapi tidak mengucapkan apa? Tidak mengucapkan alhamdulillah, makanya aku tidak menjawab. Sementara yang itu tadi, yang perempuan itu, dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka aku menjawabnya." Kemudian, jadi ini dalil jelas membolehkan kita menjawab tasmiyatul atis bagi wanita yang bersin. Kalau ada orang bersin, asyi, alhamdulillah, ya irhamukallah. Terus kedua kalinya, asyi, ya alhamdulillah. Kita balas lagi, ya irhamukallah. Pemain ketiga, ajih, ya. Alhamdulillah, maka kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu. Ya. Karena dia lagi sakit itu berarti apa? Dia zukam, berarti influenza berarti. Ya, demikian ditunjukkan oleh sunnah demikian. Jadi kalau sudah ada orang tiga kali yang bersin, maka kita jawab, yarhamu, yarhamukallah, dan seterusnya. Ya, tampaknya mau dikupas panjang tentang permasalahan ini, tapi kita cukupkan sampai di situ. Dan untuk tafsirnya, saya minta maaf juga untuk malam ini. Mungkin kita lanjutkan pada bulan Agustus nanti atau tanggal 25 nanti. Ya, apalagi liburan juga kan? Cuti. Ya, ya sudah masuk. Oh iya tuh. Jadi tafsirnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan nanti. Dan kami akan konfirmasikan ketika sudah datang nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.